katakan arti cinta kepadamu Dinda, agar kau mengerti arti sesungguhnya. Oh, tak akan terlena dan terbawa harumnya bunga asmara yang akan membuat dirimu sengsara. Fitrah bagi manusia, kasih sayang dari sang pencipta. Di dalam diri setiap manusia penuh dengan rasa cinta kepada harta, tahta dan manusia. Tak akan terlena dan terbawa harumnya bunga asmara yang akan membuat dirimu sengsara. Oh, cinta suci luar biasa, fitrah bagi manusia, kasih sayang dari sang pencipta. Kau pasti tergoda, cinta yang abadi hanya ada, cinta membuat diri bahagia, para orang saja. Penuh dengan rasa cinta kepada harta, tahta dan manusia. Oh, tak akan terlena dan terbawa harumnya bunga asmara yang akan membuat dirimu sengsara. Kau pasti tergoda, cinta.